إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Masih melanjutkan pembahasan kitab Matan Abi Syuja' atau Matan Al-Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad ibni Al-Hasan ibni Ahmad Al-Isfahani rahimahullahu ta'ala, dan masih di dalam pembahasan Kitabut Taharah. Pasal yang kita bahas hari ini adalah Faslun fil Mashi alal Khuffain, pasal terkait dengan hukum mengusap sepatu, mengusap khuf. Di antara syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mengusap sepatu. Ya, ada hukum yang namanya mashu alal khuffain. Mashu artinya mengusap, alal khuffain di atas kedua khuf. Khuf itu sepatu. Dan tentunya perkara ini adalah perkara yang disepakati oleh para ulama, sebagaimana dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bahwa bolehnya mengusap sepatu adalah ijma', kesepakatan para ulama. Diriwayatkan lebih dari 70 orang sahabat, ya, diriwayatkan dari lebih dari 70 orang sahabat terkait dengan disyariatkannya mashu alal khuffain. Walaupun memang dalam sejarah ada beberapa kelompok menyimpang, kelompok sesat yang menolak syariat mashu alal khuffain. Di antara mereka adalah Ar-Rafidah. Ya, kelompok Ar-Rafidah, yaitu kelompok gulatus syiah, mereka menolak adanya syariat mashu alal khuffain. Begitupun orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij, mereka menolak adanya syariat al-mashu alal khuffain. Oleh karenanya kita mendapatkan pembahasan ini fikih, tetapi tidak jarang dimasukkan oleh para ulama ke dalam pembahasan akidah. Kenapa bisa seperti itu? Karena ahlu sunnah telah bersepakat atasnya, kecuali kelompok kecil yang menyimpang dari jalan yang benar, dari jalan yang lurus, dari jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam dan jalan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Di sini Al-Imam Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala memulai dengan berkata, qala al-muallifu rahimahullah, wal mashu alal khuffaini jaizun, mengusap sepatu sebagai pengganti membasuh kaki jaiz, itu boleh. Ya, boleh kita mengganti yang harusnya kita membasuh kaki, mencuci kaki kita saat berwudu, boleh kita gantikan dengan apa? Al-mashu alal khuffaini, mengusap kedua khuf yang kita pakai. Tetapi kata beliau, bithalathati syara'it, dengan tiga syarat, ya. Jadi ada tiga syarat yang harus kita penuhi kalau kita ingin mengusap sepatu yang kita pakai. Walaupun pentahqiq kitab ini, beliau adalah Syekh Majid Al-Hamawi, beliau berkata sebenarnya syaratnya ada empat. Ada syarat yang tertinggal, yaitu bahwa sepatu yang kita pakai haruslah dalam kondisi bersih alias suci. Tetapi tidak disebutkan oleh Qadi Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala. Coba kita lihat apa saja syarat yang beliau sampaikan. والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط. Mengusap kedua sepatu itu boleh, tetapi dengan tiga syarat. Ya, walaupun pendapat yang kuat empat syarat. Syarat yang pertama kata beliau, an yabtadi'a lubsahuma ba'da kamalit taharah. Syarat yang pertama, seorang yang hendak mengusap kedua sepatunya sebagai pengganti membasuh atau mencuci kaki, yaitu sepatu dipakai setelah sempurnanya seseorang bersuci. Jadi sepatu yang hendak diusap bagian atasnya saat kita berwudu tanpa harus melepas sepatu tersebut, ada syaratnya. Syarat yang pertama adalah sepatu tersebut haruslah dipakai oleh seseorang saat dia telah sempurna bersuci. Artinya kalau bersucinya belum sempurna, tidak bisa. Misalnya ada orang yang berwudu. Dia berwudu. Dia mulai dari membasuh apa? Tangannya, kedua telapak tangan, semua dia kerjakan. Ketika sampai di bagian kaki, dia cuci kaki kanannya. Selesai dia cuci kaki kanannya, dia masukkan ke dalam sepatu. Lalu dia cuci kaki kirinya, dia basuh kaki kirinya, dia masukkan lagi ke sepatu, tidak sah. Ya, tidak sah. Kenapa tidak sah? Harus sempurna dulu. Sempurnakan dulu toharoh, sempurnakan dulu berwudu, sempurna kita berwudu, baru kita pakai sepatunya, maka setelah itu kita sudah boleh ya mengusap bagian atas dari sepatu. Artinya begini, seandainya kita telah wudu dengan sempurna, telah kita basuh bagian-bagian yang memang diperintahkan oleh syariat, selesai semua, lalu kita hendak berangkat, anak muda naik gunung, pergi ya untuk berkemah selama misalnya 2 hari di atas gunung sana, lalu dia pakai sepatunya, dia sudah sempurna berwudu, dia pakai sepatunya, lalu dia berangkat naik ke atas gunung ya mendaki, lalu apa yang terjadi di tengah jalan dalam perjalanan dia batal, dan bersamaan dengan batal wudunya masuk pula waktu salat zuhur. Dia hendak salat zuhur di pos yang pertama, jadi dia sudah mulai mendaki pos yang pertama, tidak ada musola ya, dia katakan ya sudah kita salat dengan mengusap khuf. Toh tadi sebelum kita memakai sepatu, kita sudah dalam kondisi suci. Maka dia berwudu seperti biasa, wudu normal. Dia kerjakan semua kewajiban-kewajiban dalam wudu, sampai ketika tinggal tersisa bagian kaki saja, yang harusnya dia wajib melepaskan sepatu untuk membasuh atau mencuci kedua kakinya, dia cukup mengusap bagian atasnya. Ini boleh. Ada syaratnya, ada. Apa syaratnya? Dikatakan oleh beliau, an yabtadi'a lubsahuma ba'da kamalit taharah. Kita memakai sepatu tersebut setelah kamali at-taharah, setelah kita berhasil atau selesai menyempurnakan wudu ya. Kalau belum selesai wudu tidak bisa. Atau misalnya kita sedang memasukkan kaki kita ke dalam sepatu, belum sempurna masuk, tiba-tiba kentut misalnya, maka enggak sah. Dikeluarkan lagi, berwudu lagi, baru dimasukkan lagi. Jadi ini syarat yang pertama. Orang yang hendak mengusap bagian atas dari sepatunya, labud, ya, mereka wajib memasukkan kedua kakinya dalam kondisi memang sudah suci. Artinya sudah sempurna berwudu. Ini syarat yang pertama. Di sini beliau berkata, pentahqiq kitab ini Syekh Majid Al-Hamawi, beliau berkata, kata Syekh Majid, "Falau ghassala rijlan summa labisa khuffaha. Ya, seandainya seseorang membasuh kakinya, lalu dia masukkan ke dalam sepatu, lalu dia basuh bagian yang lain, dia masukkan lagi, lam yajus, tidak boleh. Jadi harus sempurna dulu keseluruhan. Li hadisi Al-Mughirah ibn Syu'bah. Tentunya harus ada dasarnya. Mana dasarnya? Bahwa para ulama mengatakan tidak boleh kita mengusap sepatu kecuali kita memakainya sudah dalam kondisi suci. Mana dalilnya? Dalilnya kata beliau adalah hadis Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala an berkata, satu ketika aku membawakan air yang digunakan berwudu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala beliau telah sempurna berwudu kecuali tinggal kakinya yang belum dibasuh, aku berusaha untuk melepaskan sepatu beliau. Masya Allah, ya, bagaimana dahulu para sahabat memuliakan Rasulullah, jadi menunduk, merunduk untuk melepaskan sepatu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ahwaitu li anzi'ahuma fa qala da'huma. Maka aku pun berusaha melepaskan sepatu beliau, ya, lalu beliau berkata, da'huma, biarkan, jangan usah dilepas sepatuku, ya Al-Mughirah ibn Syu'bah. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, karena aku memakai sepatu ini dalam kondisi sudah suci. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Aku memakainya saat kondisiku sudah suci. Famasaha alaihima, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bagian atasnya. Nah, ini syarat dalil, ya. Dalil dari syarat yang pertama bahwa agar kita boleh mengusap bagian atas dari sepatu sebagai pengganti dari membasuh kaki, itu disyaratkan kita memakai sepatu harus dalam kondisi suci. Kemudian ma'asirul muslimin, syarat yang kedua ini kaitannya dengan sepatu yang kita pakai, ayyakuna satiraini limahalli ghaslil fardi minal qadamain. Agar kita boleh mengusap bagian atas dari sepatu, disyaratkan bahwa kedua sepatu yang kita pakai haruslah satiraini, menutup bagian-bagian kaki kita dengan sempurna. Bagian yang wajib dibasuh, kan kaki itu ada bagian yang wajib dibasuh, itu wajib tertutup, ya. Ayyakuna satiraini limahalli ghuslil fard. Jadi sepatu yang kita pakai haruslah menutup bagian yang wajib, bagian kaki yang wajib dibasuh, harus tertutup. Karena kalau sebagian terbuka, sebagian lagi tertutup, tidak ada ulama yang berkata, ya sudah dijamak saja. Yang terbuka misalnya dibasuh. Adapun yang tertutup diusap, tidak ada yang berkata seperti itu. Artinya kalau ada bagian yang terbuka, mau tidak mau kita buka. Walaupun nanti di dalam mazhab Imam Syafi'i ada pembahasan, kalau ada bolong, ada robek, boleh enggak diusap? Kalau qaul qadimnya Imam Syafi'i berkata boleh. Karena memang robek adalah kondisi yang normal ketika kita safar, kemungkinan itu terjadi. Tetapi qaul jadidnya, dan ini pendapat yang mu'tamad, tidak boleh. Karena kenapa? Kalau memang terbuka, maka yang terbuka itu harus diusap. Dan tidak mungkin menjama antara membasuh dengan mengusap. Dan tidak ada ulama yang berpendapat, ya sudah dijamak saja, yang tertutup diusap misalnya, yang terbuka diapakan, dibasuh. Nah, tidak, ya. Jadi harus ayyakuna satiraini limahalli ghuslil fardi minal qadamain, bahwa sepatu yang kita pakai haruslah menutup bagian yang memang wajib untuk dibasuh, bagian kaki yang wajib untuk dibasuh. Yang ketiga kata beliau, ayyakuna mimma yumkinu tatabu'ul masyi 'alaihima, dan sepatu yang diperbolehkan untuk diusap adalah sepatu yang memang bisa digunakan untuk melakukan safar. Artinya sepatu yang kuat, sepatu yang bisa untuk kita usap, ya, yang salihun lil masyi, ya, yang bisa kita gunakan untuk, bukan sepatu-sepatu yang memang mudah robek, mudah rusak atau tidak kuat untuk digunakan berjalan. Tentunya ini disyaratkan. Ya, ini disyaratkan. Begitupun disyaratkan misalnya tidak rembes, tidak masuk ke dalam. Begitupun tadi syarat yang beliau belum sebutkan adalah sepatu tersebut keduanya haruslah dalam kondisi suci. Misalnya kalaupun ada kotoran di bawahnya, tentunya kita hilangkan dengan menggosok-gosokannya ke tanah atau dengan membersihkannya dengan air dan lain sebagainya. Kemudian ma'asirul muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau melanjutkan penjelasannya, wa yamsahul muqimu yawman wa lailah. Bagi orang yang mukim, kita ini mukim, saya mukim di Jakarta, artinya tinggal, menetap. Bagi orang yang mukim, boleh membasuh sepatunya, khufnya. Kalau di kita mungkin sulit dibayangkan ya, bagaimana orang mukim tidak melepas sepatu. Walaupun terjadi, misalnya kita pernah mengalami satu kondisi di mana di satu tempat ya, kita menyaksikan cuacanya sangat dingin, ekstrim. 6 derajat, 5 derajat, 7 derajat. Dan ternyata sebagian negeri ya, kita langsung bertemu dan berbincang dengan, bahkan menyaksikan, berinteraksi. Mereka pun bercerita dan mempraktekannya di depan kita, bahwa sebagian negeri seperti orang-orang Tajikistan ya, orang-orang yang memang tinggal di negeri-negeri yang turun salju ya, Tajikistan itu kan pecahan Rusia ya, jadi mereka itu ternyata punya sepatu yang bahkan dipakai di rumah, dia berbentuk kulit ya, bentuknya menyesuaikan dengan bentuk kaki, dan biasanya dari benar-benar dari kulit asli, dari kulit sapi ya, itu tebal, itu kalau dipakai di musim dingin Masya Allah hangat sekali, dan kalau sudah datang musim dingin mereka pakai itu sehari semalam, mereka pakai sehari semalam khuf, dan itu dijual. Ada, kita lihat ya, orang-orang yang pergi ke Mekah ya di musim dingin itu ada yang memakai khuf, yaitu sepatu yang terbuat dari kulit. Nah, itu kita bisa bayangkan. Jadi sehari semalam, jangan dibayangkan misalnya kita pakai sepatu apa, pakai sepatu pantopel atau sepatu kerja di rumah, tidak ya. Ya walaupun kalau ada kebutuhan boleh-boleh saja, misalnya kalau ada kebutuhan. Nah, bagi orang yang mukim, artinya orang yang menetap di negerinya, tidak pergi safar, tidak pergi perjalanan jauh, yamsahul muqimu yauman wa lailah, boleh saja mengusap sepatunya sehari semalam. Jadi mudahnya durasi di mana kita boleh mengusap bagian atas dari sepatu kalau kondisi kita mukim adalah yauman wa lailah. Ya, yauman wa lailah, sehari semalam. Hal ini ma'asirul muslimin disebutkan oleh beliau, adna syai'in min zahiri a'la al-khuf ya la batinuhu wa asfaluhu wa harfahu. Yang diusap itu bagian atasnya, bukan bagian kanan, bukan bagian kiri, bukan bagian bawah. Li hadis Ali radhiyallahu ta'ala an, berdasarkan hadis Ali radhiyallahu ta'ala, law kana ad-dinu bir-ra'yi, seandainya agama ini adalah berdasarkan ra'yun, berdasarkan pemikiran atau akal manusia, lakana asfal al-khuf aula bil mashi min a'lahu, tentulah bagian bawah dari sepatu lebih berhak untuk diusap daripada bagian atasnya. Tapi agama kita ditetapkan dengan dalil Quran dan sunnah, bukan dengan ra'yun. Oleh karenanya yang diusap bagian atas, bukan bagian bawah. Walaupun yang kotor kan bagian bawah, tapi yang diusap bagian atas, karena masalah ini adalah masalah syariat ya. Oleh karenanya dikatakan yamsahul muqim, orang yang mukim ini mengusap, yang diusap bagian mana? Bagian atasnya, bukan bagian kanan, bukan bagian kiri, bukan bagian bawah. Berapa lama orang mukim boleh mengusap? Yauman wa lailah, sehari semalam. Hadis ini riwayat Imam tadi, hadis yang menyebutkan perkataan Ali bahwa seandainya agama itu adalah akal, tentunya bagian bawah sepatu lebih utama diusap daripada bagian atasnya, adalah hadis riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Lalu beliau Qadi Abi Syuja rahimahullah berkata, wal musafir ثلاثة أيام بلياليهن. Adapun musafir, orang yang melakukan perjalanan safar, walaupun nanti para ulama berbeda pendapat ya, kalau di sini dikatakan safaru qasrin, perjalanan jauhnya harus sampai kepada masafatul qasr, jarak bolehnya kita mengqasr, yaitu kurang lebih 82 km. Itu di mazhab Imam Syafi'i ya, jumhurul ulama. Ya yuhaddidunal masafah, mereka menentukan atau memberikan batasan jarak. Walaupun sebagian ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan yang lainnya tidak menentukan apa masafatu al-qasr, tapi jumhur menentukan ada yang namanya masafah. Wal musafir, dan bagi orang yang safar, kalau mereka memakai sepatu, boleh mereka tidak melepas sepatunya. Salasata ayyamin bilayalihinna. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Hal ini berdasarkan hadis Ali radhiyallahu ta'ala an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya. Dari tadi hadisnya hadis Ali. Sedangkan orang Syiah menolak mengusap sepatu. Berarti mereka tidak serius mengikuti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Padahal hadis-hadis yang sahih dari Ali semuanya menunjukkan disyariatkannya atau diperbolehkannya mengusap bagian sepatu sebagai pengganti membasuh kaki. Berdasarkan hadis Ali radhiyallahu ta'ala an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu ja'ala al-masha salasata ayyamin wa layalihinna lil musafir. Nabi telah memberikan ketentuan diperbolehkan mengusap sepatu 3 hari 3 malam bagi orang yang safar, wa yauman wa lailah lil muqim, dan sehari semalam bagi orang yang muqim. Hadis ini riwayat Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan yang lainnya. Jelas ma'asyiral muslimin. Kemudian wabtida'ul muddati min hini yuhdithu ba'da lubsil khuffain. Kalau sehari semalam atau 3 hari 3 malam, dimulainya kapan? Ini terjadi perdebatan. Kalau kita baca dalam kitab yang lebih luas, dalam kitab Kifayatul Akhyar, yang dirajihkan atau yang dikuatkan oleh Imam An-Nawawi adalah min hin al-lubs, adalah semenjak dipakai. Jadi hitungan sehari semalamnya semenjak dipakai, atau hitungan 3 hari 3 malamnya semenjak dipakai. Tapi di sini Qadi Abi Syuja' memilih pendapat yang lain. Beliau berkata wabtida'ul muddati min hinin yuhdithu ba'da lubsil khuffain, permulaan kita menghitung sehari semalam atau 3 hari 3 malam adalah semenjak hadas yang pertama. Ini pendapatnya siapa? Qadi Abi Syuja'. Li'anna waqtal masah yadkhulu bidzalika, karena waktu mengusap itu dimulai dengan hadas. Kalau enggak hadas enggak mengusap, kan begitu kata beliau. Jelas ya, ini argumentasinya. Jadi para ulama Syafi'iyah berdebat, kalau orang mukim itu boleh mengusap sehari semalam, musafir 3 hari 3 malam, kapan mulai dihitung? Kalau di sini Qadi Abi Syuja' mengatakan semenjak hadas, karena usapan yang pertama akan terjadi ketika di hadas, ketika hadas diusap, maka dimulai dari situ. Tetapi kata Imam An-Nawawi, bukan ketika hadas, tetapi tatkala kita memakai, dihitungnya setelah memakai. Dan itu khilaf di kalangan para ulama. Fa'in masaha fil hadar, seandainya ada seseorang yang mengusap sepatu dalam kondisi dia mukim, thumma safara, kemudian dia safar. Ya, bagaimana ini? Dia mukim, dia usap sepatu. Tentunya jatah dia sehari semalam, tidak melepas sepatu. Lalu dia safar. Yang dihitung mukim sehari semalam atau yang dihitung safar 3 hari 3 malam? Ini yang beliau bahas. Fa in mas'aha fil hadar, apabila seseorang mengusap sepatunya dalam kondisi mukim, kemudian dia safar, atau dia mengusapnya dalam kondisi safar kemudian dia mukim. Dalam 2 kondisi ini kata beliau, atamma masha mukimin, maka yang harus dijadikan ukuran adalah mengusapnya orang mukim, yaitu sehari semalam. Misalnya saya, saya tidak ada niat safar hari ini, tapi cuaca sangat dingin, saya pakai hub, sepatu yang terbuat dari kulit agar nyaman, tidak dingin. Tiba-tiba jam 12 siang saya harus safar keluar kota, hubnya tidak saya lepas, saya naik kendaraan misalnya. Pertanyaannya, jatah saya setelah saya pakai sepatu, apakah sehari semalam? Karena memang saya sudah memulainya tadi niatnya sehari semalam, ataukah tiga hari? Kata beliau, tetap sehari semalam. Tetap sehari semalam. Atau sebaliknya, dalam kondisi safar tiba-tiba mukim. Ambil yang sehari semalam atau yang tiga hari tiga malam? Ambil yang sehari semalam. Karena safarnya sudah hilang, yang ada mukim. Lalu kenapa yang sebelumnya kok tidak dihukumi safar? Kata beliau, kata Imam An, walaupun khilaf memang di kalangan para ulama, tetapi pendapat yang mu'tamad, dan ini juga pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi, karena dia sudah terlanjur yatalabbas bil ibadah, dia sudah memasuki satu ibadah yaitu berniat hanya sehari semalam, maka hukumnya sehari semalam. Artinya ya, kalau safar dilepas dulu saja ya, lalu dipakai lagi, maka berlakulah hukum 3 hari 3 malam. Ini pembahasan yang terakhir. Beliau berkata, waya betulul mashu bisalasati asya, dan mengusap itu menjadi batal dengan tiga hal. Yang pertama, apabila kita melepas, ya kita melepas sepatu kita, maka batal. Walaupun nanti para ulama Syafi'iyah berbeda pendapat. Kalau memang batal, apakah yang harus kita lakukan mengulang wudu dari awal, ataukah cukup membasuh kaki? Ya, pendapat yang rajih di mazhab Imam Syafi'i, cukup membasuh kakinya saja. Sebagaimana ada dalam kitab Kifayatul Akhyar, itu cukup membasuh kakinya saja. Karena mengusap kaki boleh kalau pakai sepatu. Kalau sepatu dilepas, kembali ke kata-kata mereka, ke hukum asal, tetap harus membasuh kaki. Walaupun sebagian yang lain berkata, diulang dari awal wudunya. Diulang dari awal. Tapi pendapat yang lebih kuat, cukup kita membasuh kaki saja. Yang kedua, yang membatalkan mengusap adalah inqida'ul muddah, habisnya masa. Jadi sudah tidak boleh lagi mengusap ya, kalau sudah habis waktu yang diizinkan. Yang ketiga adalah perkara-perkara yang mewajibkan kita mandi. Kalau kita mohon maaf kentut, buang air kecil, buang air besar, tidak masalah, tidak lepas sepatu, cukup diusap. Tapi kalau sudah misalnya junub atau perkara-perkara yang sifatnya hadas besar, maka dianggap batal, harus dilepas, mandi, baru kita pakai lagi. Allah alam bisawab ma'asirul muslimin. Ini yang kita bisa bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini, yaitu pasal terkait dengan fil mashi alal khuffain, terkait dengan hukum mengusap kedua sepatu. Allah alam bisawab, jangan kemana-mana, kita kembali setelah beberapa selingan berikut ini. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Baru saja WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Semua negara dunia sedang berduka akibat virus corona yang merajalela. Para medis sebagai pasukan garda depan sedang berjuang untuk membantu manusia dari keganasan virus yang merenggut nyawa. Saatnya semua bersatu, bahu-membahu melawan corona dan berjuang membebaskan manusia untuk meraih asa. Salurkan donasi Anda kepada para pejuang dan masyarakat yang terdampak corona melalui Yayasan Mulia Rubani, BNI Syariah, rekening 0388-008-009. Untuk konfirmasi 0813-2969-5359. Promo harga investor Islamic Grand Village, harga normal saat ini sudah 300 juta. Hanya untuk 5 orang yang beruntung. Cukup bayar 250 juta saja. Segera booking sebelum kehabisan. Yang faham investasi,

Tetapi karena terjadi perubahan satelit ya, yang tadinya satelit Palapa berubah menjadi satelit Telkomsat. Dan kami pun di studio memang merasa jauh lebih sunyi. Biasanya banyak pesan-pesan yang masuk, telepon yang masuk, tetapi sudah sekitar beberapa hari ini banyak pemirsa yang biasa menyaksikan tidak ada pesannya ataupun tidak menelepon. Ya, jadi teman-teman, rekan-rekan, para pemirsa semua rahimakumullah yang belum beralih ke satelit Telkomsat ya, bisa langsung mengubah settingan yang ada di alatnya untuk bisa menangkap siaran kami yang baru. Dan banyak TV-TV Islam yang semuanya sekarang sudah pindah, bahkan insya Allah nanti di awal Juli semuanya total sudah imigrasi semua ke Telkomsat. Oleh karenanya silahkan diubah settingan di alat yang ada di televisi untuk bisa menangkap siaran Telkomsat ya, dengan mudah-mudahan kualitas suara dan gambar yang lebih baik. Oleh karenanya kita coba, mudah-mudahan sudah ada pertanyaan yang masuk ya. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya, ini mereka berarti sudah mengalihkan channelnya ke Telkomsat. Pertanyaan yang pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya seorang pilot, ketika hendak salat di pesawat, ketika saya hendak berwudu dengan air di pesawat, apakah saya harus membuka sepatu atau boleh hanya mengusap sepatu saja? Wallahu a'lam bishawab, boleh mengusap sepatu saja ya, boleh mengusap sepatu dengan syarat yang tadi kita sudah sampaikan ya, dari mulai syarat kaitannya dengan diri kita ya, bahwa kita harus memakai sepatu dalam kondisi telah suci ya, telah suci dalam pengertian suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar maksud saya. Setelahnya kita berwudu, maka sucilah kita dari hadas kecil. Dalam kondisi kita sudah sempurna bersuci, baru kita pakai, lalu kita melakukan safar. Maka dalam kondisi ini boleh kita cukup mengusap bagian atas dari sepatu. Dan kalau mukim, bagi orang yang mukim sehari semalam, bagi musafir 3 hari 3 malam ya, jadi boleh-boleh saja. Apalagi sebagian pesawat itu perjalanannya sampai misalnya 12 jam, 10 jam dan lain sebagainya. Belum lagi ada kaitannya dengan waktu yang bertambah atau waktu yang berkurang ya, tergantung ke arah mana kita melakukan perjalanan. Maka Islam telah memberikan kemudahan, bukan hanya masalah bersuci, termasuk masalah sholat pun nanti ada keringanan kaitannya dengan menjamak dan mengqasar. Dan ini semua menunjukkan kemudahan yang Allah berikan kepada kita semua. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, innama bu'istu bil hanafiyati samhah, sesungguhnya aku diutus dengan agama yang lurus dan mudah. Yassiru wala tu'assiru, permudah jangan dipersulit. Allah alam bissawab. Apakah masih ada pertanyaan? Masih ada. Pertanyaan kedua, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah doa sesudah tayammum sama juga dengan doa sesudah wudu? Wallahu alam bissawab ya. Kita katakan ya sama, karena tayammum yakumu maqamal wudu. Karena tayammum itu menempati posisi wudu. Walaupun nanti perdebatannya muncul dalam permasalahan halit tayammum rafi'un lil hadas au mubihun lis shalah. Itu perdebatan. Apakah tayammum ini memang mengangkat hadas? Artinya hadas kita hilang sebagaimana kita wudu, ataukah dia hanyalah mubih lis shalah? Tayammum itu hanyalah cara agar kita boleh salat. Itu pun khilaf di kalangan para ulama. Di mazhab Imam Syafi'i bahwa tayammum bukanlah, tidaklah mengangkat hadas, tetapi mubih lis shalah. Tapi pendapat para ulama yang lain, salah satunya pendapatnya Zahiriyah kalau saya tidak salah, begitu pun Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan para ulama mu'asirin, banyak yang mengatakan bahwa tayammum ya yakum maqamal wudu. Tayammum itu adalah pengganti wudu, sebagaimana dalam hadis Rasulullah bersabda, tanah itu adalah pengganti wudu, bahkan kalau kalian tidak menemukan air selama 70 tahun. Artinya kalau memang tayammum adalah pengganti wudu, maka dia memiliki sifat yang sama dengan wudu, yaitu rafiun lil hadas, bisa mengangkat hadas. Dan ini masalah yang khilaf, diperdebatkan oleh para ulama. Pertanyaannya belum masuk ya. Ini masya Allah ya, karena terjadi perubahan channel dari sebelumnya satelit Palapa berpindah ke Telkomsat, sehingga banyak para pemirsa kita yang belum mengganti ya, belum mengubah pengaturan yang ada di alatnya ya. Oleh karenanya kayak kita tadi sudah berulang-ulang tadi mengiklankan juga ya, ada apa namanya channel yang baru yang bisa disetting di alat para pemirsa di rumah. Pembahasan kita hari ini masih membahas permasalahan tentang mashu alal khuffain. Al mashu fil mashi alal khuffain. Bab mengusap kedua sepatu ya, itu diperbolehkan dalam Islam tentunya bisyurut, dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat, dari mulai dipakai dalam kondisi suci, lalu sepatunya harus menutup mahallul fard, harus menutup bagian yang wajib dicuci, lalu sepatunya memang sepatu yang kuat yang memang dipakai umumnya ketika safar, lalu sepatunya pun harus dalam kondisi suci, sepatunya bersih dan suci, lalu ada syarat bahwa bagi orang yang mukim sehari semalam, bagi musafir itu boleh 3 hari 3 malam, dan kalau sepatunya dilepas kata para ulama maka harus dicuci kakinya. Ini sebagian mengatakan harus diulang bahkan wudunya, dan sebagian mengatakan tidak harus, tidak wajib apapun ya. Tetapi yang lebih hati-hati wallahu alam bisawab, menurut saya ya tetap kita paling minimal membasuh kaki kita. Itu poin-poin yang sudah kita bahas, dan insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan memulai membahas pembahasan yang penting, dan beliau membahasnya terkait dengan masalah tayammum ya. Tayammum, apa syarat boleh tayammum, insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan yang sudah masuk, kita coba bacakan. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah di Tangerang Selatan. Saya bekerja di negeri non muslim, 3 minggu di luar negeri, 1 minggu di Indonesia. Bagaimana salat fardu saya selama 3 minggu di luar negeri, mukim atau sebagai musafir, dan bagaimana ketika 1 minggu di Indonesia? Jazakallahu khairan. Wallahu alam bisawab ya. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya orang-orang yang musafir dalam rangka sesuatu yang mubah dan bekerja itu sesuatu yang mubah, maka diperbolehkan menjamak dan mengqasar ya, diperbolehkan menjamak dan mengqasar. Tetapi pertanyaannya adalah kam muddatu al-qasar au jamak wal qasar, berapa lama si muddah atau waktu di mana kita boleh menjamak dan mengqasar. Kalau kita lihat dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama di mazhab Imam Syafi'i misalnya, muddatu al-qasar itu hukum asalnya adalah 4 hari. Hukum asalnya adalah 4 hari. Ya. Lalu boleh tidak lebih dari 4 hari? Kalau kita tidak niat mukim, maka masih diperbolehkan. Misalnya kita katakan sudah 4 hari, saya kok nanti kan seminggu lagi saya pulang. Kata para ulama tidak masalah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Fathul Makkah, beliau menjamak dan mengqasar dalam riwayat 18 hari. Dalam riwayat 17 hari. Artinya selama tidak berniat untuk mukim, ya, dia masih diperbolehkan untuk mengambil rukhsah. Ingat rukhsah. Rukhsah itu artinya boleh diambil ya, boleh tidak. Artinya ketika Bapak ada di luar negeri selama 3 pekan ya, lalu Bapak hari keempat Bapak katakan saya insya Allah beberapa hari lagi pulang, maka Bapak masih boleh. Ya batasnya para ulama bahkan sebagian mengatakan tidak ada batasnya selama masih mukim ya. Tetapi sebagian mengatakan paling maksimal, misalnya ada yang mengatakan 18 hari, ada yang mengatakan 21 hari, terjadi perbedaan pendapat. Tapi Nabi pernah ketika di Mekah 18 hari, begitupun dalam peristiwa perang Tabuk ya, dalam riwayat beliau 20 sekian hari beliau apa namanya selama itu pula beliau menjamak dan mengqasar. Tapi ini sifatnya apa? Rukhsah. Kalaupun kita ingin misalnya menyempurnakan salat dan tidak menjamak, itu tidak masalah karena sifatnya rukhsah. Ya, menjamak dan mengqasar menurut pendapat yang paling kuat rukhsah, walaupun sebagian ulama mengatakan wajib ya. Allah alam bisawab. Maka selama tidak ada niat untuk mukim, maka masih mendapatkan keringanan untuk menjamak dan mengqasar. Begitupun ketika di Jakarta tentunya dihitungnya mukim, karena memang kita tinggal domisili di Jakarta. Maka ketika kita sampai di Jakarta walaupun hanya satu pekan, kita dianggap sudah tidak lagi musafir, tetapi dianggap mukim. Allah alam bisawab. Kita belum ada pertanyaan. Baik ya. Baik ma'asyiral muslimin, karena pertanyaan pun belum ada yang masuk ya, dikarenakan tadi satelit palapanya sudah hilang, tidak lagi aktif, dan semuanya berpindah ke Telkomsat. Tetapi masih banyak sepertinya pemirsa yang belum tahu kondisi ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, keikhlasan dan juga istiqomah dalam menuntut ilmu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.